Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab As-Siyasatu Syar'iyyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disyarah oleh Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada pembahasan halaman 28 dari kitab syarah yang saya pegang, yang dicetakan Barakallahu fikum Madar al-Watan lin-nashr wa tawdhi'. Qala rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innar rajula, beliau membahas atau sedang mensyarah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah. Apa makna fitnah? Kata beliau rahimahullahu taala, fa innar rajula li hubbihi li waladihi aw li atiqihi. Karena sungguhnya seseorang terkadang karena kecintaan dia kepada anaknya atau kepada mantan budak yang dimerdekakannya, qad yu'athiruhu fi ba'dil wilayat, terkadang karena kecintaan dia kepada anaknya dia akan memberikan kepada anaknya sebagian kekuasaan, aw yu'tihi ma la yastahiqqa, atau bahkan dia akan memberikan kepada anaknya suatu kedudukan yang sesungguhnya tidak pantas dia memberikannya. Fayakunu qad khana amanatah. Maka dengan demikian dia telah mengkhianati amanatnya sendiri yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika qad yu'athiruhu ziyadatan fi malihi aw hifdhih. Demikian pula terkadang dia bisa mendahulukan anaknya karena kelebihan harta atau kelebihan dari sisi lain seperti barakallahu fikum malihi aw hifdhih, hafalan dia, bi akhdhi ma la yastahiqqa, dengan mengambil sesuatu yang tidak berhak bagi dia untuk mengambilnya, au muhabatan atau man yudahinuhu fi ba'dil wilayat, atau karena dia berbasah-basi pada seorang, mencari muka pada seorang dengan sebagian kekuasaan, fayakunu qad khana Allah wa rasulahu wa khana amanatah. Dengan demikian dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan dia telah mengkhianati amanatnya. Inti daripada pembahasan di sini adalah pembahasan La takhunullaha wa rasulah. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan kalian jangan pula mengkhianati amanat kalian. Apa makna mengkhianati Allah dan Rasulnya? Apakah mengingkari Allah dan Rasulnya? Ataukah mengingkari barakallahu fikum amanah yang Allah amanahkan kepada dia? Tidak demikian. Maknanya adalah memberikan wilayah, kekuasaan. Entah itu kekuasaan dalam hal jabatan negara ataupun barakallahu fikum pemberian amanah untuk mengajarkan ilmu agama yang sesungguhnya orang lain lebih pantas untuk menjalankannya, tetapi karena basa-basinya dia, tapi karena orang dekatnya dia, tapi karena orang yang tunduk di bawah kekuasaannya, sehingga dia pun memberikan amanah tersebut. Ini termasuk khawana, khain, orang yang khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Summa innal muaddiya lil amanati ma'a mukhalafati hawahu yuthabbituhu Allah. Dan kemudian ketahuilah bahwa sungguhnya orang yang menunaikan amanah sekalipun menyelisih hawa nafsunya, Allah akan mengokohkannya. Fayahfadhuhu fi ahlihi wa malihi ba'dah. Maka Allah akan menjaga keluarganya dan hartanya sepeninggal dia. Dia menjalankan amanah sekalipun bertentangan dengan hawa nafsunya, tetapi karena ini adalah amanah. Ini yang sering kita jelaskan barakallahu fikum, bahwa memang tidak semua orang yang mendekat kepada kita adalah kita jadikan orang kepercayaan. Tetapi masalahnya adalah amanah. Wal muti'u li hawahu yu'aqibuhu Allah bi naqid qasdihi fayadul fayudhillu ahlahu wa yadhhab malah. Berbeda dengan orang yang mentaati hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia dengan binaqidul qasdi, dengan diberikan kepadanya kebalikan dari apa yang dia harapkan dan apa yang dia niatkan. Maka Allah akan merendahkan keluarganya dan akan menghilangkan harta dan kekuasaan dia. Berbeda. Orang yang menjalankan amanah sekalipun tidak sejalan dengan hawa nafsu dia, sekalipun dia harus menyelisih hawa nafsu dia, Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Akan menjaga hartanya, akan menjaga keluarganya. Dan orang yang mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan amanah, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia dan akan rendahkan dia. Wa fi dzalika al-hikayatul masyhurah. Dan dalam hal ini ada kisah sejarah, cerita yang sangat tersohor. Anna ba'dha khulafa'i Bani Al-Abbas. Bahwasanya sebagian pemimpin dari Bani Al-Abbas, Abbasiyah, sa'ala ba'dha al-ulama'i an yuhadditsahu 'amma adra. Sebagian khulafa dari khulafa Bani Abbasiyah meminta atau bertanya kepada seorang alim, untuk menceritakan salah satu pengalaman yang dia pernah alami. Faqala adraktu Umar bin Abdul Aziz. Maka si alim ini berkata, saya pernah menemui Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz khalifah dari, salah satu khalifah dari Bani Umayyah, yang memang terjadi pertentangan di antara mereka, khalifah Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Kata dia, saya pernah mendapati Umar bin Abdul Aziz. Faqila lahu ya amiral mu'minin. Dan ada yang mengkritik beliau, ada yang mengatakan kepada beliau, wahai amirul mu'minin, afgharta afwah balika, dalam sebagian cetakan afqarta atau aqfarta. Afwah balika min hadzal mal wa taraktum fuqara ala syai'a lahum. Subhanallah. Seorang pemimpin Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya miskin. Sampai ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, afgharta afwah banika min hadzal mal. Engkau mengosongkan mulutnya anak-anakmu dari harta yang engkau miliki ini, dan engkau membiarkan mereka fakir, tidak memiliki apa-apa. Wa kana fi maradi mautih. Dan pertanyaan atau dialog ini terjadi pada saat sakit parahnya beliau menjelang wafatnya. Faqala adkhiluhum alayya. Maka Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, panggil semua anak-anakku kepadaku. Kumpulkan semua anak-anakku. Qala fa adkhaluhum wa hum bid'ata ashara dzakaran. Mereka pun kemudian masuk menemui ayah mereka yang sedang dalam keadaan sakit parah menjelang wafatnya, dan mereka pada saat itu berjumlah bid'ata ashara rajulan. Bid'ah yakni berjumlah antara 3 sampai 9, ashara rajulan 10, artinya kalau enggak 13 ya 14, 15 kalau enggak 15, 19, sekitar itulah laki-laki. Laisa fihim balighun, dan tidak ada di antara mereka yang baligh. Subhanallah. Sekian belas anak belum ada yang baligh. Berarti gimana itu? Hah? Laisa fihim balighun. Falamma ra'ahum zarafat aynah. Ketika beliau Umar bin Abdul Aziz melihat anak-anaknya masih kecil-kecil, beliau meneteskan air matanya. Thumma qala ya baniya. Kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, wahai anak-anak. Wallahi ma mana'atukum haqqan huwa lakum. Walam akun billadhi akhudhu amwalan nas fa'adfawha ilaykum. Wahai sekalian anak-anakku, sesungguhnya aku tidak pernah menghalangi kalian, sesungguhnya aku tidak pernah menghalangi dan menahan hak yang kalian mesti dapatkan. Dan aku tidak pernah mengambil, meminta atau mengambil harta orang untuk kuberikan kepada kalian. Wa innama antum ahadu rajulain. Karena sungguhnya dan ketahuilah sungguhnya wahai anak-anakku, kalian ini tidak akan lewat dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, imma salihun wa fallahu yatawalla salihin. Yang pertama, kalau kalian ini adalah orang-orang yang saleh, anak-anak yang saleh semuanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan menjadi walinya orang yang saleh. Wa imma ghayru salihin fala ukhallifu lahu ma yasta'inu bihi ala ma'siyatillah. Kemungkinan yang kedua, kalian ini adalah orang-orang yang tidak saleh, maka saya tidak akan mau mewariskan dan meninggalkan harta saya ini kepada orang yang tidak saleh, yang nantinya kalian akan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala faqumu anni. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz mengatakan, silakan kalian berdiri. Qala falaqad ra'aytu ba'd waladihi hamala 'ala 100 farasin fi sabilillah yani a'taha liman yaghzu 'alayha. Kemudian ulama yang mengalami, yang menceritakan itu tadi mengatakan, sungguh setelah itu aku melihat sebagian anaknya Umar bin Abdul Aziz, dia mempersiapkan 100 ekor kuda untuk kendaraan orang yang berjihad fi sabilillah. Kekayaan yang luar biasa. Ini adalah kisah yang unik, yang luar biasa. yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Seorang amirul mu'minin, seorang pemimpin, tetapi keluarganya anaknya fakir. Dia lebih mementingkan barakallahu fikum kepentingan masyarakat. Dia lebih mementingkan kepentingan kaum muslimin daripada kepentingan sendiri. Sampai orang lain yang mengkritik dia karena anak-anaknya. Ya amirul mu'minin, engkau seorang amir, engkau orang yang kaya, engkau orang yang beruang, kenapa kau biarkan anak-anakmu miskin dan tidak menikmati harta kekayaan? Dan ini menjelang wafatnya. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, panggil anak-anak saya, kumpulkan mereka semuanya. Setelah dikumpulkan, kata Umar bin Abdul Aziz, wahai sekalian anak-anakku, sesungguhnya saya tidak pernah menghalangi hak kalian. Dan juga saya tidak mungkin mengumpulkan harta dari masyarakat untuk saya berikan kepada kalian. Tidak mungkin. Saya tidak mungkin meminta upeti atau meminta harta dari masyarakat untuk memberikannya kepada kalian. Tidak mungkin. Kalian ini adalah salah satu dari dua kemungkinan. Kalau kalian ini adalah orang saleh, maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala wali kalian. Allah tidak akan mungkin menterlantarkan kalian. Kalau kalian ini adalah orang yang tidak saleh, maka saya tidak akan mau mewariskan hartaku ini kepada orang yang tidak saleh, yang nantinya dipakai untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata si alim ini, setelah itu aku melihat salah satu dari anaknya Umar bin Abdul Aziz, dia mempersiapkan 100 ekor kuda untuk jihad fi sabilillah. Ini kisah luar biasa dari seorang amirul mukminin yang zahid, yang zuhud, yang benar-benar memperhatikan dan mementingkan kepentingan kaum muslimin, yang tidak hanya melihat karena keluarga, yang tidak hanya dilihat karena keluarga, yang tidak hanya dilihat karena dia mau diatur, tetapi beliau benar-benar mementingkan kepentingan kaum muslimin. Qul, saya berkata atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadza wa qad kana khalifatul muslimin qad afsal min afsal masyriq bilad turk ila afsal maghrib bilad andalus wa ghairiha wa min jazair qubrus wa suhur syam wal awasi qatarsus wa nahwiha ila afsal yaman liyat. Kata beliau Syekhul Islam, lihatlah bagaimana kehidupan seorang pemimpin yang zuhud seperti ini, dan dia adalah seorang khalifatul muslimin, dan dia adalah penguasa yang menguasai min aqsal masyriqi biladit turk, dari penghujung negeri timur tengah, dari negeri Turk sampai ke negeri bagian barat Andalus dan yang lainnya, wa min jazair Qubrus, dari negeri Qubrus, suhur Syam dan awasim At-Tursus wa nahwiya ila aqsal Yaman, sampai ke negeri Yaman. Subhanallah, kekuasaannya mencakup barakallahu fikum Turki, Syam, Andalus, Yaman, mencakup wilayah ini semuanya. Karena memang kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, negara-negara Islam, negara-negara Timur Tengah dulunya satu. Di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pusat pemerintahan Islam di Irak, kemudian di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kemudian di masa Khilafah Bani Umayyah, pusat pemerintahan kaum muslimin di Syam. Setelah itu kemudian terjadi kudeta di akhir pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, dikudeta oleh Bani Abbasiyah, dan kembali pemerintah atau pusat pemerintahan negara Islam di Irak seperti semula di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu masuklah penjajah-penjajah dari negara-negara barat yang memecah belah mereka. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, seorang pemimpin yang memimpin negeri dari wilayah Turk, Syam, Palestine, sampai negara Yaman. Tetapi lihat, wa innama akhadha kulla wahidin min awladihi min tarikatihi syai'an yasiran yuqallu aqalla min 20 dirhaman. Tetapi ternyata pada saat dia meninggal, anak-anaknya hanya menikmati sedikit kekayaannya. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari 20 dirham. Sementara anaknya tadi lebih dari 10. Subhanallah. Ini seorang pemimpin yang bijaksana, yang lebih mementingkan kepentingan kaum muslimin. Qala wa hadartu ba'd al-khulafa wa qad iktasama tarikatahu bi banuhu fa akhadha kull wahid minhum 600,000 dinar wa laqad ra'aytu ba'dahum yatakaffafu an-nas ay yas'aluhum bi kaffih. Kemudian si alim ini melanjutkan ceritanya. Yang kedua, saya juga pernah mendapati kisah sebagian khulafa pada saat meninggal ayah mereka, mereka pun membagi-bagi kekayaan ayah mereka. Bahkan setiap satu di antara mereka ini kebagian 600,000 dinar, 600,000 dinar. Namun setelah itu pada akhirnya yatakaffafuna an-nas, pada akhirnya bangkrut dan rusak, dan pada akhirnya mengemis. Ini akibat daripada harta yang tidak halal. Ini akibat daripada harta yang tidak halal. Kaya dadakan, miskin dadakan. Kata si alim ini ketika dimintai nasihat oleh salah satu khalifah dari Bani Abbasiyah, kata dia, saya pernah mengalami dua khalifah. Yang pertama khalifah Umar bin Abdul Aziz, ceritanya tadi sudah kita lewati. Yang kedua khalifah yang jelek, siapa namanya? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan karena memang pada asalnya barakallahu fikum, selama tidak ada baiknya maka tidak menyebutkan nama. Sebutkan perbuatannya, jangan disebutkan namanya selama tidak ada faedahnya. Maka dia pun menceritakan khalifah yang kedua, saya dapati ketika ayah mereka meninggal, mereka pun membagi-bagi kekayaan ayah mereka. Bahkan satu di antara mereka, satu masing-masing mereka kebagian 600 dinar. Tetapi setelah itu bangkrut, hancur, rusak hartanya, dan pada akhirnya mereka mengemis. Artinya pelajaran penting akibat daripada mengkonsumsi harta yang tidak berkah. Yang kedua, akibat daripada menyia-nyiakan amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yang semestinya memakmurkan, membahagiakan rakyatnya, ternyata keluarganya sendiri yang dimakmurkan, yang dibahagiakan. Selamat di dunia, di akhirat belum tentu selamat. Wa fi hadzal bab من الحكايات والوقائع والمشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. Kata Syekh Islam, dan di dalam cerita ini dan kejadian-kejadian, kenyataan yang seperti ini ada dan terbukti di zaman kita sekarang, terkadang kita saksikan, terkadang kita dengarkan dari cerita-cerita sebelum kita, yang semuanya adalah cukup menjadikan pelajaran bagi kita setiap orang yang berakal. Diberi amanah, ternyata dia tidak amanah. Dia lebih mementingkan sukunya, dia lebih mementingkan kabilahnya, dia lebih mementingkan keturunannya, dia lebih mementingkan muridnya tanpa melihat kapasitasnya, tanpa melihat kualitasnya, dia lebih mementingkan orang dekatnya. Ya dan billah, khain, orang yang seperti ini adalah khianat. Wa qad dallat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala anna al-wilayah amanah. Dan telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa yang namanya kepemimpinan adalah amanah. Apa yang dimaksud kepemimpinan di sini? Apakah yang dimaksud adalah kepemimpinan dalam artian kepala negara? Tentunya enggak. Atau tentunya itu adalah nomor satu. Tetapi tentunya kita pun juga terkena teguran ini. Kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, sebagaimana kata Rasulullah, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yajibu ada'uha fi mawadhi'. Wajib kita letakkan dan kita berikan pada tempatnya masing-masing. Mithlu ma taqaddam, seperti yang sudah kita lewati. Wa mithlu qawli li Abi Dzar radhiyallahu anhu fil imarat, fil imarah. Innaha amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayhi fiha. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu bil imarah. Lihat Abu Dzar, siapa di antara kita yang tidak kenal Abu Dzar, sahabat yang mulia. Tetapi yang namanya wilayah dalam ilmu dan kekuasaan berbeda. Abu Dzar jelas kalau dalam ilmu tidak diragukan, tetapi di dalam kekuasaan, di dalam hal kepemimpinan, ternyata ada yang lebih berhak dan ada yang lebih pantas. Sehingga Rasulullah mengingatkan Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sesungguhnya kekuasaan ini adalah amanah dan akan ditanyakan pada hari kiamat. Wa innaha amanah, dan sungguhnya hari kiamat akan menyebabkan engkau sedih dan menyesali perbuatanmu, kecuali kalau orang mengambilnya dan menunaikannya dengan sebenar-benarnya. Wa adda alladhi 'alayhi fiha, dan menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan benar. Itulah amanah. Kepemimpinan adalah amanah. Bukan barakallahu fikum sembarangan. Dan ini sekali lagi bukan hanya dalam hal kepemimpinan negara, tetapi dalam hal rumah tangga, dalam hal kadang-kadang barakallahu fikum, bahkan apalagi kalau misal ternyata kepemimpinan pesantren, kepemimpinan ma'had, jelas amanah. Kalau ternyata kita salah pilih dan menyesatkan orang, na'udzubillah, amanah. Kalau ternyata orang yang kita pilih ternyata tidak amanah dan ternyata tidak memiliki kualitas, hanya karena bermodalkan mungkin karena keluarga kita, murid kita, apalagi bermodalkan dia ternyata penjilat, ini jelas na'udzubillah. Wa rawa al-Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ia berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza dhiyatil amanatu fantadhir as-sa'ah, jika sudah disia-siakan dan sudah diterlantarkan amanah, maka tunggulah hari kiamat. Qila ya Rasulullah wa ma idha'atuha, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kapan suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak pantas untuk memegangnya, maka tunggulah hari kiamat. Artinya termasuk alamat sa'at as-sughra, termasuk alamat kiamat kecil, ketika suatu urusan dengan diserahkan kepada orang yang tidak berhak. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya, wa idza nadharna al-an ila waqa'in nas, dan jika kita melihat di zaman sekarang kepada kenyataan dan fakta, wajadna anna hadza muntabiqun tamaman 'ala al-waqi', kita akan dapati bahwa hadis ini persis terjadi kenyataannya. Illa man 'asama Allah, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa kullun nasi hatta mudirul madrasati yuwadzif man kana min aqaribi walau lam yakun ahlan wa yada'u ma huwa man huwa ahlun. Kata beliau, kita dapati bahkan kadang-kadang ternyata mudir suatu madrasah memberi yuwadzif, mengangkat pegawai yang sesungguhnya tidak pantas untuk diangkat, melainkan karena keluarga dia, melainkan karena orang dekatnya. Na'udzubillah. Ini termasuk alamatus sa'ah. Idza ussida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah. Kapan suatu urusan diserahkan kepada orang yang tidak berhak, maka tunggulah hari kiamat. Wa qad ajma'a al-muslimuna 'ala ma'na hadha. Fa inna wasiya al-yatima wa nadir al-waqf wa wakil ar-rajul fi malihi 'alayhi an yatasarraf lahu bil aslah fal aslah. Dan ini adalah merupakan kesepakatan kaum muslimin. Karena sesungguhnya wasiyal yatim, orang yang diberi amanah, yang diberi wasiat untuk merawat anak yatim, wa nadhirul waqf, demikian pula orang yang bertanggung jawab untuk memegang wakaf, wa wakil ar-rajul fi mali, demikian pula orang wakilnya seseorang dalam hal hartanya, alaihi an yatasarraf lahu bil aslah, wa boleh bagi dia untuk melakukan apa yang terbaik. Siapa mereka ini? Tiga. Yang pertama, wasiyul yatim, wa huwa man yathbutu wilayatuhu bi fi'lil ghair walakin ba'da al-maut. Wasiyul yatim yang dimaksud adalah orang yang diberi amanah untuk mengawasi anak-anak yatim setelah ayahnya meninggal. Maka boleh bagi dia untuk melakukan apa yang terbaik terhadap harta anak yatim ini tadi. Yang kedua adalah wanadhirul waqf. Nadhirul waqf maknanya barakallahu fikum, wa huwa man ja'ala nadhiran 'alal waqf. Yani orang yang diserahi amanah untuk bertanggung jawab terhadap suatu wakaf. Dan yang ketiga adalah wakilur rajul fi mali, wakilnya seseorang. Kalau di zaman sekarang mungkin manajer dia suatu perusahaan yang sudah berjalan lancar diserahkan kepada anak buahnya, maka boleh bagi orang tersebut untuk melakukan yang terbaik. Dan kapan dia tidak melakukan yang terbaik, maka artinya dia telah mengkhianati amanah tersebut. Diberi amanah, diwasiati dengan anak yatim untuk menjaga anak yatim, ternyata dia memakan hartanya. Diberi amanah dengan nadhirul waqf untuk memegang bertanggung jawab atas suatu wakaf, ternyata dia tidak menjalankannya dengan baik, maka artinya khain, dia telah berkhianat. Na'udzubillah. Makanya ini barakallahu fikum ayuhal muslimun, berat amanah. Apalagi ketika barakallahu fikum kita diberi kepercayaan oleh kaum muslimin, maka ini adalah amanat yang sangat berat. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan wa lam yakul illa billati hiya hasanah وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راع الغنم. Demikian karena Allah mengatakan, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Allah tidak mengatakan kecuali dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang terbaik. Dan semua ini karena seorang wali adalah sebagai penanggung jawab, ibarat seorang pengembala yang sedang mengembala kambing. Artinya ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya dan dia memiliki anak, maka dia bertanggung jawab terhadap anak yatim ini tadi. Tidak boleh memakan harta anak-anaknya, tidak boleh memanfaatkannya kecuali dengan cara yang terbaik. Apa cara yang terbaik? Misalnya didagangkan, tetapi bukan untuk dia, melainkan untuk hasilnya pun tetap untuk anak-anak yatim. Demikian pula yang kedua, misalnya wasiat. Saya wasiatkan anak-anak saya ini kepada saudara saya fulan. Dapat wasiat saya dari saudara saya. Saya lihat ternyata anak-anaknya saudara yang diwasiatkan, yang berwasiat tadi ini, mereka ini memiliki harta yang banyak. Setelah dia meninggal, kita cek, ternyata rumah ada, mobil ada, tanah ada, istrinya ada. Berarti sang istri dia hanya berhak mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan anak yatim ini. Sisanya adalah berarti harta yang dimiliki ayahnya ini adalah, maka berarti sisanya ini adalah milik anak-anak ini semuanya. Ini berat. Bagaimana caranya? Illa billati hi ahsan. Kalau saya bisa menjalankan dengan baik, dalam artian harta anak yatim ini berkembang dan berkembang dan berkembang, jalankan. Kalau enggak, jangan macam-macam. Biarkan. Tanah biarkan, rumah biarkan, mobil kalau memang kalau dibiarkan rusak, jual belikan tanah yang bisa awet. Kemudian setelah anak-anak ini balik, setelah anak-anak ini mereka sudah mulai tahu harta, sudah mulai bisa mengelola ke harta, bagikan. Lebih selamat. Selamat kamu dari ancaman memakan harta anaknya sih. Tapi kalau Anda adalah seorang yang memang punya profesi dalam hal dagang misalnya, punya profesi dalam hal tani misalnya, saya bisa membayari para petani untuk menanami sawah yang dimiliki anak yatim ini, hasilnya kemudian saya kembalikan kepada mereka, saya bisa belikan sepetak tanah lagi untuk mereka, luar biasa. Tapi ketika tidak bisa, jangan. Karena ini adalah harta anak yatim dan ini adalah amanah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Fal imamu alladhi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Maka seorang imam adalah seorang pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan wanita juga adalah seorang pemimpin di rumah suaminya. Bukan berarti memimpin suaminya, tetapi artinya mewakili suaminya ketika suaminya pergi. Otomatis wakil pemimpin di dalam rumah adalah istri kita. Wahia mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan si wanita akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal waladu ra'in fi mali abihi. Dan seorang anak adalah bertanggung jawab atas harta orang tuanya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal 'abdu ra'in fi mali sayyidihi. Dan seorang hamba sahaya adalah pemimpin penanggung jawab terhadap harta tuannya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Akhrajahu fi sahihain. Dengan demikian, kata Rasulullah, ketahuilah bahwa semua kalian ini adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Saya bukan pemimpin, saya cuma karyawan. Kamu karyawan, tapi kamu tetap pemimpin. Kenapa? Karena kamu karyawan diserahi amanah oleh harta tuanmu. Diserahi amanah oleh tuanmu, oleh majikanmu. Kamu adalah seorang anak buah di satu tokoh misalnya, tapi artinya kamu berarti pemimpin sekarang. Karena kamu diberi amanah oleh majikanmu bahwa masalah pemasukan, masalah pengeluaran barang, kamu yang bertanggung jawab. Berarti kamu adalah ra'i. Sehingga barakallahu fikum, hadis ini adalah mengingatkan kita semua bahwa ternyata kita semua ini memikul amanah dan memikul tanggung jawab. Sehingga kita berusaha bagaimana semaksimal mungkin dan sekuat tenaga agar jangan sampai barakallahu fikum menyia-nyiakan amanah hanya karena keakraban kita dan kedekatan kita. Kadang-kadang kan begitu. sesama karyawan karena merasa dia bukan pemimpin sehingga enggak masuk pun telepon. Mas, saya enggak masuk hari ini, tolong absenkan saya. Masuk, padahal enggak masuk. Gaji utuh. Nanti besok ketika dia gaib, ketika dia enggak datang pun sudah memang sepakat. Karyawan ribuan aja kok enggak bakal saya sendiri yang dicari. Paling juga nanti biasanya diceknya seminggu sekali atau sebulan sekali. Khianat. Makan harta yang tidak halal. Mending barakallahu fikum gaji kurang daripada tapi jujur daripada gaji lebih tapi khianat yang pada akhirnya berakibat memakan harta yang haram. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.